Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa ikhwah, ini kajian kita dari Fathul Majid di pertemuan 33, kalau enggak salah. Kita masuk sekarang ke perincian dari syirik-syirik setelah kemarin disebutkan keterangan tentang jimat, ya, dan juga benang-benang yang dikenakan untuk menangkal sakit dalam hal-hal yang tidak Allah letakkan keselamatan atau kesembuhan dengan sebab tersebut dan dihukumi sebagai syirik, ya. Sekarang masuk lagi perincian, yaitu bab maja'a fi ruqa wa tamaim, bab terkait keterangan tentang ruqa, ruqyah, jampe-jampe, dan tamaim, ya, jimat-jimat, rajah-rajah yang digantungkan. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, babu maja'a fi ruqa wa tamaim. Naam, syarahnya, tafadhal. Dibaca Ustaz Jumakir. Qala asyarihu rahimahullah ta'ala, syarhu ay minan nahyi wa ma warada 'anil salafi fi dhalika. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fi sahihi an Abi Bashirin al-Ansari anahu kana ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fa arsala rasulan alla yabqiyanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at. أشره هذا الحديث في صحيحين قوله عن أبي بشير بفتح أوله وكسر المعجمة قيل اسمه قيس بن عبيد قاله ابن سعد وقال ابن عبد البر لا يقف له على من صحيح وهو صحابي شهيد الخندق ومات بعد 60 ويقال إنه جاوز 100. قوله في بعض أسفاره قال الحافظ لم أقف على تعيينه. قوله فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة روى ذلك الحارث ابن أبي أسامة في مسنده قاله الحافظ. قوله ألا يبقين بالمسنّة ألا يبق. Kalau fi'il madi bersambung dengan nun taukid, ya, atau fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid, mabni alal fath. ألا يبقين يبقين. ألا يبقين بالمسنّة التحتية والقاف المفتوحتين. Wal qiladatun marfu'un ala anahu fa'ilun. Wal watari bi fathataini wahidu autaril qawsi. Wa kana ahlul jahiliyati idha ikhlaulaqa al wataru abdaluhu bi ghairihi. Wa qalladu bihi ad-dawaba. I'tiqadan minhum annahu yadfa'u anid-dabati al-aynah. Qawluhu aw qiladatun ila quti'at ma'nahu anna ar-rawiya shakka. Hal qala shaykhuhu qiladatun min watarin aw qala qiladatun. Wa atlaqa wa lam yuqayyid. Wa yu'ayyidu al-awwala. Ma ruwiya an malikin anahu su'ila anil qiladati faqala ma sami'tu bi karahatiha illa fil watari. Wa li abi dawuda wala qiladatun bi ghairi syakkin. Qala al-baghawiyyu fi syarhi sunnati ta'awwala malikun amarahu alaihi ta'awwala malikun amrahu maf'ul dari ta'awwala alaihi sallallahu alaihi wasallam biqat'il qala'idi ala anahu min ajlil aini wa dhalika annahum kanu yashudduna tilkal awtara والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العود يدنون أنها تعصمهم من الآفات فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. طيب بارك الله فيك. Ya, kata pensyarah di sini Syekh Abdurrahman bin Hasan Asy-Syarhu, ya, maja'a minar ruku' ay minan nahyi, yaitu bab keterangan tentang larangan, ma warada anis salaf fi dalika wa ma warada anis salaf, dan segala keterangan yang terdapat dari para salaf, ya, fi dalik, mengenai hal ini, mengenai ruqyah, yaitu jampe-jampe dan tamaim, rajah-rajah yang digantung atau ajimat. Qalal musannifu rahimahullah ta'ala. Ya, jadi ini tamaim kemarin sudah dibahas, sekarang dibahas lagi. Ya, mungkin nanti kita akan membawakan riwayat-riwayat bagaimana dengan orang-orang yang pakai jimat dari kalangan yang dikenal sebagai orang-orang soleh gitu ya. Ya, pertama kita nafikan riwayat tersebut dari mereka. Semisal pitung katanya pakai jimat, kita nafikan karena enggak ada riwayat yang sahih. Ya. Dan yang kedua, kalaupun benar itu tetap bersalah. Nah, yang ketiga kita bawa ini kepada hukum syirik asghar, bukan syirik akbar. Ya. Kapan menjadi syirik akbar jimat-jimat tersebut? Apabila jimat tersebut diyakini sebagai sebab utama, apa, sebagai tempat bergantung, sebagai penyebab dari keselamatan dan tertolaknya dari berbagai kemudaratan tanpa dinisbatkan pada Allah. Walaupun syirik asghar akan berubah menjadi syirik akbar karena sudah Nabi SAW sabdakan demikian. Ya. Enggak ada yang menggantungkan jimat, tidak ada apa-apa kecuali dia hanya dapat wahnan. Ya, hanya dapat kelemahan. Dan tawakal dia nanti akan berubah terus sedikit demi sedikit kepada, ya, jimat tersebut, bukan kepada Allah tabaraka wa taala. Dan ini dibuktikan apabila jimatnya tertinggal maka dia panik dan seterusnya. Ya. Qala al-musannif rahimahullah taala fi sahih Nabi Bashir, ya, dari Abi Bashir radhiyallahu taala anhu, annahu kana ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarih. Bahwa beliau pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar-safar Nabi. Fa arsala rasulan, lalu beliau mengutus seorang utusan untuk memberikan maklumat laya bekoyan nak, ya, karena fil mudori bakia ya beko, fil mudori bersama dengan nun taukid sakilah mabni alal fat, doroba yadribu yadriban nak, gitu, mabni alal fat, lihat di lam fiilnya itu, ya, lam fiilnya fathah, nah, berarti mabni alal fat, nah, Allah ya bekoyan nafi, ya, raqabatin fi raqabati ba'irin, ya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin, ya, kata beliau, supaya tidak tersisa lagi, tidak terdapat lagi sedikit pun di raqabah, ya, di leher ba'ir unta ada kiladatun, ya, ada kalung. Kalung dari mana? Dari watar. Watar itu apa? Tadi sudah dijelaskan. Ya, watar. Ya, kayak busur tali lah. Busur tali yang sudah enggak kepake, busur panah yang sudah enggak kepake, dikalungin di onta. Tujuannya untuk apa? Untuk selamat dari penyakit. Kan Allah tidak meletakkan keselamatan penyakit hewan onta dengan meletakkan di lehernya kalung dari bekas senar atau tali, apa itu namanya, busur, bekas busur panah. Gak ada keselamatan, ya, keselamatan dari penyakit, ya, ontai tersebut divaksin atau diproteksi dari berbagai macam hama dan seterusnya. Nah, tapi illa awkiladatun illa kutiat, atau kalung apapun kecuali itu harus kutiat, diputus. Qala Syekh Abdurrahman bin Hasan, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, hadal hadithu fi sahihain, hadis ini terdapat di sahihain, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, kemudian waqaulu an Abi Bashir, ya, dari riwayat Abu Bashir ya, Abu Bashir, lihat di sini, bi fathi awwalihi, ya, dengan di fathah awal. Kalau di buk tadi yang dibaca Ustaz Jumakir, kalau dicetakan saya futiha awaluhu, enggak pakai huruf ba. Ada enggak yang sama kayak saya? Enggak ada ba-nya saya. Ya, ada. Futiha awaluhu. Ya, di fathah awal. Ya, kalau di saya enggak ada huruf ba. Wa kasril mu'jamah. Ya. Abidan, ya, di kasrah. Bashir. Nah, itu huruf yang bertitik tadi. Yaitu huruf shinnya dikasih kasrah. Wakila ismuhu Qais ibn Ubaid. Ada yang mengatakan nama beliau Abu Bashir, ya, adalah Qais ibn Ubaid. Qais ibn Ubaid. Nah, ini perhatikan ya ikhwah, Abu Bashir ialah nama kunyah. Banyak sekali beredar dari kalangan para sahabat yang dikenal hanya dengan nama kunyah. Abu Darda, Abu Hurairah, Abu Bashir dan yang lainnya. Bahkan sebagian sahabat enggak dikenal nama aslinya siapa kecuali nama kunyahnya. Semisal Abu Hurairah, para ulama berselisih siapa nama aslinya. Ada yang mengatakan Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, ada yang mengatakan nama asli memang Abu Hurairah, atau ada yang mengatakan la yu'rab ismuhu. Nah, yang dikenal hanya nama kunyahnya, sama seperti Abu Bashir radhiyallahu ta'ala anhu ini, ya. Jadi tidak mengapa ketika ada seorang hanya dikenal dengan nama kunyah begitu. Abu Sultan, Abu Fikri, ya, Abu Ibrahim, Abu Zaid, masya Allah, Abu apa, Abu Akila, ya udah Abu Akila, Abu Akila apa, ya Abu Akila, Allah Musta, Abu Janda, ada kafir ya, Abu Janda ya, nah, Abu Janda itu orang kafir, nggak ada, la hurmata lahu. Yang namanya nama kunyah itu aslinya untuk penghormatan, ya, untuk penghormatan, ya, boleh juga untuk penghinaan. Semisal Amr ibn Hisham Abu Jahal, Abu Jahal, nah, itu untuk penghinaan, ya. Baik. Kemudian mana lagi tadi? Waqala ibn Sa'ad, ibn Sa'ad mengatakan. Qalahu Ibnu Sa'ad. Ini dikatakan Ibnu Sa'ad bahwa nama beliau adalah Qais bin Ubaid. Kata Ibnu Abdul Bar, la yuqaf. Kata Ibnu Abdul Bar, la yuqaf ala anna ala ismin sahih. La yuqaf lahu ala ismin sahihin. Kata Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar mengatakan la yuqaf, maksudnya la yujad. Nama beliau yang sahih itu enggak didapati. Ini subhanallah. Ya. Wa huwa sahabi, namun yang jelas beliau adalah sahabi Syahid al-Khandaq. Beliau menyaksikan perang Khandaq. Perang Khandaq ini perang apa ya, ikhwan? Hah? Iya, menggali parit. Iya, perang apa ini? Hah? Dikenal dengan perang Ahzab. Ya, karena Ahzab, hizbi-hizbi dari musyrikin semuanya bersatu untuk menyerang Madinah, ya. Maka digalilah parit, ya, digalilah parit yang mengelilingi Madinah untuk menghalau musuh, ya, masuk ke kota Madinah. Kemudian wamata ba'da sittin, beliau wafat, ya, setelah tahun 60 Hijriah. Wa yuqal innahu jawaza al-mi'ah. Ya, beliau, ada yang mengatakan beliau umurnya telah mencapai 100 tahun radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qawluhu fi ba'di asfarihi qala al-Hafidz lam aqif ala ta'yinih. Kata al-Hafidz, ya, ketika menerangkan beliau pernah bersama Nabi dalam beberapa safar, ya, kata al-Hafidz Ibnu Hajar, aku belum mendapati secara ta'yin, secara penentuan itu safar yang kemana. Namun itu enggak penting, yang jelas adalah poin di sini dari redaksi hadisnya. Ya. Baik. Wa qawluhu fa arsala rasulan. Maka beliau mengutus seorang utusan, wa huwa Zaid bin Harisah. Siapa yang diutus oleh Nabi? Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Wa rawa dzalika al Haris bin Abi Samah fi musnadihi. Qalahu al Hafidz. Al Haris bin Husamah meriwayatkan hal ini dalam musnadnya. Ini juga yang dikatakan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Nah, utusan yang di utus oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan mandat Nabi membawakan pesan apa? Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watar au kiladatun ila quti'at. Jangan sampai ada tersisa di leher onta, ya, ada kalung dari senar, dari bekas busur atau kalung apapun, melainkan itu mesti diputus. Alla yabqayanna, begitu kan? Alla yabqayanna bimusannatin at-tahtiyati. Ya. Ya. Bimusannati at-tahtiyati. Ya. Yaitu ya. Dengan walqaf al-maftuhatain, ya, bimusannati tahtiyati, yaitu la yabqayanna, dengan di apa, fathahkan dua fathah di dua huruf yang ada titik bawah huruf ya, ya, dua titik bawah, lihat huruf ya itu difathahkan, dan qaf juga difathahkan, dan nun. Ya. Kiladatun marfu'un, alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun. Dia marfu' i'rabnya, alla nahu fa'ilun. Fa'il dari mana? Yabqayanna. Ya. Taib. Yabqayanna fi'il mudhari. Ya. Taib. Mabni alal fatli tisalihi binun at-taukid. Alla yabqayanna. Ya, walaupun dia bersambung dengan apa? An. Begitu ya. Fi raqabati ba'irin kiladatun, kiladatun fa'ilnya. Min watar au kiladatun. Ya. Bi fathatain, dengan dua fathah itu. Ya. Wa taib. Al watar bil fathatain. Watar fathatain, dua fathah di huruf waw dan ta. Watar wazan fa'al, itu wahidun bentuk mufrad dari autaril qaus, dari autar, dari senar, dari tali, tali busur. Ya. Wa kana ahlul jahiliyyati idza ikhlau laqa alwataru ibtadalu bighairi. Nah, orang-orang jahiliyah dahulu, jika talinya itu udah putus, udah usang, ya, sudah hampir rusak, sudah usang, ikhlau laqa ibdaluhu bighairi. Mereka ganti dengan tali busur yang lain. Nah, tali busur yang bekas itu gimana? Waqalladu bihi ad-dawwabah. Ya udah, mereka ikat, mereka kalungkan ke hewan-hewan mereka. Untuk apa? I'tiqadan minhum annahu yadfa'u anid-dabati al-ain. Nah, ini karena keyakinan yang ada dari mereka bahwa bekas, ya, bekas busur kalau digalungkan ke hewan itu dapat mencegah penyakit ain, penyakit mata yang ada di hewan ternak. Nah, ini enggak ada letak kesembuhan dari penyakit ain, Allah letakkan pada digantungkan busur, itu enggak ada. Ya. Dan ini keyakinan yang rusak. Dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi mendelegasikan khusus seorang sahabat yaitu Zaid bin Harisah. Wa qawluhu kiladatun aw kiladatun, atau kalung apapun. Ya, maknahu anna rawiya syakkun, syakka. Maknanya ta si sang perawi ini ragu. Hal qala syekhuhu kiladatun min watar aw qala kiladatun. Apakah gurunya mengatakan itu kalung dari bekas busur besar, bekas tali busur, atau kiladah, kalung apapun. Wa atlaqa, ya, akhirnya ia memutlakkan. Walam yuqayyid, dan tidak memberikan syarat. Ya, tidak memberikan syarat mesti dari watar. Makanya beliau mengatakan au kiladatun, atau kalung apapun. Nah, itu sebenarnya ragu, ya. Tapi enggak masalah. Ya. Wa yu'ayyidu al-awwal ma ruwiya an Malikin. Nah, yang dikuat, namun yang menguatkan bahwa yang yang dikalungkan, yang dilarang ini adalah takalung dari bekas busur. Tali busur ialah apa yang diriwayatkan dari Imam Malik, annahu su'ila 'anil qiladah. Bahwa beliau pernah ditanya Imam Malik rahimahullah taala tentang kalung yang digalungkan ke hewan. Faqala ma sami'tu bi karahatiha illa fil watar. Wali Abu Dauda wala qiladatun bi ghairi syakkin. Ya. Kata Imam Malik rahimahullah taala, ini dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Rifatul Bari juga. Ya, aku tidak pernah mendengar kemakruhan, dibencinya, dikalungkannya. Ya, unta di lehernya itu melainkan kalau itu kalungnya itu dari watar. Dari bekas tali busur. Karena orang Arab dahulu punya keyakinan gitu. Kalau unta cuma dikalungin pakai tali temali biasa itu enggak masalah. Tapi kalau dia bekas tali busur panah itu ada keyakinan. Ya, dulu orang Arab keyakinannya kayak begitu. Sakti. Nah, sedangkan dalam riwayat Abu Daud, wala qiladatun bi ghairi syak, tanpa ada keraguan. Ya. Baik. Jadi dalam riwayat Abu Daud bunyinya alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun. Nah, qiladatun. Udah kalung aja. Namun kalung ini kalau dia punya keyakinan tadi ya, kalau sekedar ya, tali temali untuk ngegerek dia, ya, itu enggak masalah. Qala al-Baghawi fi syarhi sunnah. Kata Imam al-Baghawi di syarhi sunnah, ta'awwala Malikun amrahu alaihi salatu wasalam biqat'il qala'idi ala annahu min ajlil ayn wa dhalika annahum kanu ashad yasudduna tilkal autara wat tamaima wal qala'ida. Ya. Al-Baghawi berkata, al-Baghawi Syafi'i di dalam kitab beliau syarhi sunnah, Imam Malik mentafsirkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, perintah Nabi jangan sampai ada tersisa di leher unta ada kalung, ya. Imam Malik mentafsirkannya itu supaya ya perintah ditafsirkan supaya memotong kalung yang ditujukan untuk menolak ain. Ya. Hai itu. Ala annahum min ajli ain. Wa dzalika annahum kanu yasudduna tilkal autar, yang mereka dahulu yasuddun, menarik atau mengikat ya tali bekas busur tadi, wa attamaima dan rajah-rajah, ajimat-ajimat, wal qalaida ya, dan ikatan-ikatan kalung ya. Dahulu mereka mengikatkan tali-tali rajah-rajah itu dan menggantungkannya itu, wa yu'allikuna 'alaiha, dan mereka menggantungkan ke hewan-hewan ternak ya al-uwada untuk menjaga gitu. Ya, untuk menjaga dari penyakit ain, melindungi dari bahaya. Ya. Yadhunnuna annaha taqsimuhum minal afat. Yang mereka menyangka itu dapat menjaga mereka dari berbagai penyakit. Fanahahuma nabiyyu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka anha dari perbuatan tersebut, wa alamahum, dan Nabi mengajarkan kepada mereka annaha la taruddu minallahi syai'ah, bahwa itu enggak bisa menolak sedikit pun ya apapun ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai sini ya? Nah, tafadhal Ustaz Marwanto. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala, qala Abu Ubaidin, kanu yuqalliduna al-ibila al-autara li'alla tusibaha al-ainu, fa'amarahum an-nabiyu sallallahu alaihi wasallama bi'izzalatiha i'laman lahum bi'anna al-autara la taruddu shay'an, wa kadha qala ibnu Jawzi wa ghayruhu. Qala al-Hafidhu wa yu'ayyiduhu hadithu Uqbata bin Amirin rafa'ahu man talaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu, rawahu Abu Dawuda wa hiya ma ulliqa minal qalaida khasyata al-aini wa nahwu dhalika intaha. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, wa an Abi Mas'udin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abi Mas'udin, bukan Abi Mas'ud, ani bini. Wa an ibni Mas'udin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ar-ruqa wat-tamaima wat-taulata wat-tiwalata syirkun. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawudah. Asyarhun fihi kisatun wa lafdu Abi Dawudah an Zainab an Zainaba imra'atun Abdullahi bin an Zainaba an Zainab imra'ah, berarti dia badal ke ya Zainab begitu. Imra'atu fa ya an Zainaba, Zainaba kan dia majrur. Imrati Abdullahi bin Mas'udin inna Abdullahi ra'a fi unuki khaitan faqala ma hadha qultu khaitun ruqya li fihi qalat fa akhadahu thumma qata'ahu thumma qala antum ala alu Abdullahi la akniyai li akniyau an nisyirki sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun faqalat faqultu laqad kanat aini takzifu wa kuntu akhtalifu ila fulanil yahudi fa idha ruqa sakanat faqala Abdullahi innama dhalika amalu syaitani kana yan khosuha biyadihi fa idha roko kaffa ay anha innama kana yakfika antaquli benar mansub bi hadfin nun antaquli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul adhib Al-ba'sa Rabbanasi wasfi anta asyafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru syukaman warwahu ibnu majah ibnu majah haknya sukun warwahu ibnu majah warwahu ibnu majah wa ibnu Hibbana wal hakimu wa qala sahihun wa aqarrahu dhahabiyyu adh-dhahabi taib hasbuk. Naam qala Abu Ubaid kanu yuqalliduna al-ibla ala utara ya dahulu mereka orang-orang Arab. Kemarin Ustaz Abu Akila belum kok kasar. Hah? Oh. Ya, dahulu mereka mengikatkan ya kontak mereka itu dengan autar, tali-tali busur. Ya. Diikatkan orang. Li'alla yusibaha al-ainu. Supaya ontak-ontaknya itu enggak terkena penyakit ain. Fa amarahum an-nabiyyu bi izalatiha. Ya, Nabi SAW memerintahkan mereka untuk menghilangkannya. I'laman lahum bi annal autara la taruddu syai'an. Ya. Kenapa? Karena Nabi itu sebagai informasi kepada mereka, i'lam, pengumuman, informasi, pengajaran kepada mereka bahwasanya autar, bekas tali busur panah itu enggak bisa menolak sedikit pun kalau penyakit yang sudah Allah tetapkan. Apalagi dia bukanlah sebab yang secara hissiyah, enggak ada. Ya kalau sakit kepala minum bodrek, ya itu ada sebab hisiahnya. Ya. Wa kadza qala Ibnu al-Jauzi wa ghairuh. Demikian pula ini yang dikatakan oleh Ibnu al-Jauzi dan selainnya. Ya. Qala al-Hafid, kata al-Hafid Ibnu Hajar rahimallahu taala, ya. Wa yu'ayyiduhu hadis Uqbah ibnu Amirin. Ya, yang menguatkan hal ini juga hadis Uqbah bin Amir yang dia rafa'ahu. Yang dia memarfu'kannya kepada Nabi. Artinya dia menyandarkannya kepada Nabi. Walaupun ini ucapan Uqbah bin Amir, namun ini enggak mungkin berasal dari Uqbah, pasti dari Nabi. Ya. Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah. Siapa yang menggantungkan rajah-rajah jimat di tubuh dia dalam rangka memproteksi diri dari bahaya atau ingin mendapatkan keberuntungan, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Ya, Allah enggak akan jadikan dia tenang. Ya, ini yang semakin menguatkan atau dari pembahasan yang kemarin. Ya. Wa rawa Abu Dawud wa hiya ma'ul liqa min al-qala'idi khasyatal 'ain wa nahwi dhalik. Intaha. Ya. Baik. Ya, berikutnya juga riwayat Abu Daud, ya, yang apa namanya, jimat-jimat tadi uliqa digantungkan berupa kalung-kalung. Kenapa? Khasyatal 'ain, karena takut dari penyakit 'ain dan semisal. Intaha. Qala al-musannif, ya, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa an ibn Mas'udin, dari sahabat Ibn Mas'ud, qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqa, ya, jampe-jampe, tamimah, ya, rajah-rajah, jimat-jimat, dan tiwalah, nanti akan dijelaskan apa itu tiwalah, sejenisnya itu semua, itu adalah syirkun, adalah kesyirikan. Ya. Wa fihi qissatun. Ya, di dalamnya terdapat sebuah kisah. Kenapa Ibnu Mas'ud mengatakan ini atau membawakan hadis ini? Ya. Ini ada kisahnya, Walabdu Abi Dauda an Zainaba, yaitu lafaz kisahnya ini dari Abu Daud, Imam Abu Daud, di sunannya dari Zainab. Zainab itu siapa? Imrati Abdullah bin Mas'ud. Istri Abdullah bin Mas'ud, an inna Abdullah ra'a fi unuki khaitan. Ya, kata istrinya Abdul Mas'ud yang namanya Zainab, Abdullah bin Mas'ud melihat di leherku ada benang. Ya. Faqala ma hadha? Kata Abdullah bin Mas'ud, apa itu? Ya. Qultu khaitun ruqiya li fihi. Kata aku, kata Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud, ia mengatakan ini benang yang telah diberikan jampe-jampe untukku di benang ini. Qalat Zainab istri Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fa akhadahu tsumma qata'ah. Ya, Ibnu Mas'ud kemudian mengambilnya dan memutusnya. Ya. Ini subhanallah ya, sahabat ya. Kemarin juga riwayat siapa itu? Hudzaifah Ibnu Yaman. Lagi besuk orang di tangannya, di lengannya, diadut, adut ini lengan atas atas siku. Ada benang untuk apa ini? Ditarik padahal dia lagi besuk orang sakit. Nah, sahabat begitu. Ya, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga Abdullah bin Mas'ud lihat istrinya tarik begitu. Fa akhadahu tsumma qata'ah fa qala tsumma qala antum alu Abdullah la aghniya min asyirk. Ya. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, kalian ini, ya, kalian semua ini keluarga Abdullah sungguh tidak butuh kepada syirik. Kalian keluarga Abdullah, yaitu keluarga saya, keluarga Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kamu istriku, kamu keluarga Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ini kan istrinya Abdullah bin Mas'ud. Kalian enggak butuh kepada syirik. Sami itu Rasulullah SAW yaqulin naruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ini. Ruqa, tamaim dan tiwala itu adalah syirik. Faqultu laqad kanat aini takzifu. Ya. Dan aku berkata waktu itu. Ya, kata siapa ini? Zainab ya. Ah. Waktu itu mataku sakit. Ya, takdzif, dia berair lah gitu. Wa kuntu akhtalifu ila fulan al-yahudi. Ya. Waktu itu aku berpikir mau berobat ke si fulan Yahudi. Ya, si fulan Yahudi. Aku mau datang ke si fulan Yahudi untuk berobat. Fa idza raqa. Ya. Apabila si Yahudi ini meruqyah, ini tipu daya setan nih. Ini tipu daya setan. Sakanat menjadi tenang matanya. Faqala Abdullah, inna madzalika amalu syaitan. Itu perbuatan setan. Ya. Itu perbuatan setan. Kana yankhasuha biyadihi. Setan itu yang menusuknya dengan tangannya. Pas Yahudi ruqyah, setan ngelepas. Yahudi ngeruqyah, setan ngelepas. Udah enggak ngeruqyah, tusuk lagi. Pernah enggak kayak gitu? Saya pernah sendiri menyaksikan, ya. Waktu itu di satu pabrik di Cikarang ada yang kesurupan. Jadi cerita teman-teman yang di sana bahwa ketika kesurupan, ya, dipanggil ustadz, teman-teman itu telepon saya. Saya bilang, saya rumah saya jauh dari Cikarang. Coba hubungi ustadz-ustadz yang ada di Cikarang untuk meruqyah. Ya, dihubungilah, datang ustadz tersebut. Ya ustadznya biasa lah ya, ahli tauhid lah ya. Ya, diruqyah, nggak ada yang mempan. Tiba-tiba dipanggil dukun dari kampung belakang pabrik, datang, sadar semua. Tipu daya setan kan? Tipu daya setan. Ya, tipu daya setan. Kemudian keesokannya kesurupan lagi. Udah nggak mau dong manggil ustadz lagi, pihak pabrik, manggil dukun, sembuh lagi, sembuh lagi. Sampai akhirnya si dukunnya itu bilang ke pihak pabrik, ini tanah, ya ceritalah dia bekas ini itu kerajaan jin lah apalah segala macam, ya boleh tinggal di sini, kerja di sini, bikin pabrik sini, aktivitas di sini, dengan syarat sembelih satu ekor kambing, ya. Palanya menghadap ke timur ketika disembelih. Setan masuk kan? Subhanallah. Jadi itu kerjasama aja setan sama dukun. Jadi ketika setan ada dukun ruqyah, oh kabur dia. Itu memang temennya. Ya. Dan ketika kita ada tauhid, setan yang enggak mau kabur, jangan putus asa, terus aja. Bacain Al-Qur'an. Dia lemah kok, dia habis dia dengan Qur'an. Ya, dia akan terbunuh dia dengan tilawatul Quran. Ya, yang jelas ada ketergantungan kalbu kita aja yang kuat kepada Allah, tawakal kita pada Allah. Ya. Baik. Fa idza raqa kaffa anha. Nah, apabila si Yahudi itu meruqyah, si setan nahan. Ya. Inna ma kana yakfika an taquli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang cukup buat engkau itu, engkau katakan aja kalau matamu sakit. Ya, idhab al-ba'sa rabban nas wasfi anta syafi la shifaan illa la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Udah gitu aja. Ya, ucapin aja itu. Sesungguhnya cukup bagi engkau untuk mengatakan, ya udah ini. Hilangkanlah penyakit. Wahai Rabb manusia, sembuhkanlah. Engkaulah zat yang penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari engkau. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Nah. Ya, kalau kita meruqyah udah cukup kita baca Al-Qur'an, ukhruj ya adu Allah. Baca lagi Al-Qur'an, ukhruj ya adu Allah. Di pabrik itu. Sana. Sama di pabrik itu. Iya. Ada yang kesurupan? Soalnya Priok. Di Priok. Sampai 3 hari itu. Kalau dukun sembuh. Di waktu itu akhirnya saya tantangin satpam-satpamnya kan waktu itu hampir bawa dukun juga. Akhirnya saya bilang kalau memang mau ngituin dukun saya mundur, saya nggak pernah, saya memang yang di itu kan yang diserah semua juga. Saya tapi ya saya menang alhamdulillah, nggak jadi kerja kan memotong kambing bos. Dan saya waktu itu punya pengalaman memang kalau di videoin mungkin saya terkenal waktu itu. Karena benar-benar kejadiannya di satpam gitu, kalau kesurupan kan ada yang bacain jampe-jampe. Pakai apa? Ada yang bacain pakai handphone segala macam kan. Begitu saya habis jumatan datang, langsung minggir semua, dulu pasien tuh pasien. Saya bacain Quran gitu ya, dia memang berhasil. Nah, dulu saya punya pengalaman waktu bantuin Ustaz Sobirin dulu kan. Merukiah. Jadi, mari saya praktekin, memang berhasil gitu. Ya alhamdulillah. Dari belakang kita aja Allahu Akbar gitu langsung sadar ya. Dengan baca Al-Qur'an itu, saya pengalaman sendiri. Nah, itu kan kalau mau ke setan kan cepet gitu ya. Apa? Apa kalau mau ke dukun nanti kan tujuannya syirik gitu. Nyembelih gitu. Itu tipu-tipu daya setan. Ya. Dan juga sebaiknya gini, kalau antum mau dukun saya mundur. Jangan. Ntar dia bilang, "Ya udah saya dukun aja, Anda mundur aja." Jangan. Ente jangan nanganin, saya yang nanganin. Gitu harusnya sih. Alhamdulillah untung dia mundur. Jangan kalau ente pakai dukun saya mundur. Enggak. Kita justru cegah dia, jangan. Ente enggak boleh maju. Karena kita tahu dia pasti bawa dukun. Kalau dia dukun, ya setan sama setan. Dukun setan manusia, jin setan dari kalangan setan. Ya CS gitu kan. Kok didapat aja dukunnya ya? Itu ya. Tapi alhamdulillah ya. Dulu belum ada video atau medsos. Kalau dulu antum disebar, udah jadi pesulap merah antum. Langsung yang terkenal. Soalnya kayak di film gitu yang saya ngalamin tuh. Oh, dikerubungi gitu satu orang tuh. Ada yang pakai handphone, ada yang pegangin gitu kan. Pegangin kakinya, pegangin tangannya. Taib, lanjut. Mana lagi tadi? Wa qawluhu innar ruqa, ini udah dibaca belum? Belum, faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimahullah ta'ala qawluhu innar ruqa. Innar ruqa. Innar ruqa. Bukan ruqa, innar ruqa. Innar ruqa. Qala musannifu hiya lati tusama al azaimu wa khasa minhu dalilu ma khala minas syirki faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-aini wal khumati yushiru ila anna ruqa al-mawsufata bikawniha syirkan hiya lati tusta'anu fiha bighairi llahi wa amma idza lam yudhkar fiha asma'ullahi wa sifatuhu wa ayatuhu wal ma'thuru 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fa hadha hasanun jaizun aw mustahabun qawluhu faqad rakhasa fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-'aini wal khumati kama taqaddama fi babin min haqqati tauhidin fi babi man haqqaqa fi babi man haqqaqa at-tauhida at-tauhida wa qad rakhasa fir ruqa min ghairiha kama fi sahihi muslimin an aufin ibni malikin kunna narqi fil jahiliyati fakulna ya rasulallahi kaifa tara fi dhalika faqala i'ridu alayya ruqakum la ba'sa bir ruqa ma lam takun syirkan wa fil babi ahaditsu kathiratun sifatnya qala al khattabi wa kana alaihi salam qad ruqa benar ya ruqa ini fiil ya. Qad raqa wa ruqi alamatul fiil. Terus qad raqa wa ruqiya wa amara biha wa ajazaha fa idza kanat bil qur'ani wa bi asma'ihi wa bi asma'illahi ta'ala fahiya mubahatun aw ma'murun biha wa inna ma ja'atil karahatu al mani'u fima kana minha bighairi lisan al-man'u bukan al-man'u al-man'u wa inna ma ja'atil karahatu wal-man'u fima kana fi minha bighairi lisanil arabi fa innahu rubama kana kufran au qawlan yadkhuluhu asy-syirku. Naam. Qultu min dhalika ma kana ala madhhabil jahiliyati allati yata'atawnaha wa annaha yadfa'u anhum al-afatu wa ya'taqiduna anna dhalika min kibali al-jinni wa ma'unatihim wa nahwi dhalik wa nahwi hadha dhakara al-Khattabi. Naam, barakallahu fiik. Ya. Kemudian innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkuna. Apa itu ruqa? Ya. Ruqa qala al-musannif wa hiya allati tusamma al-azaim. Kalau disebutkan qala al-musannif ini siapa berarti? Hah? Lah, penulis kitab Taisir al-Aziz al-Hamid. Ya. Itu. Kan Fathul Majid ini bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab penulis kitab Tauhid, disyarah oleh cucu beliau, yaitu dalam kitab Taisir al-Aziz al-Hamid Syekh Sulaiman. Kemudian wafat beliau belum sempurna, disempurnakan oleh sepupunya Syekh Abdul Rahman bin Hasan ini, jadi Fathul Majid. Baik. Wahiyalati tusamma al-azaim. Ya. Nah, yang namanya ruqa itulah yang dia dinamakan dengan azaim. Ya. Baik, barakallahu fik. Disebut dengan azimah-azimah. Jampe-jampe. Wa khassa minhu ad-dalil. Dalil ini mengkhususkan, ya, fala khala minasyirki, ma khala minasyirki, yang selain syirik. Faqad rakhasa fihi Rasulullah SAW minal ain wal huma. Ya. Dan Rasulullah SAW memberikan keringanan boleh dengan ruqyah ini kalau untuk mengobati penyakit ain, penyakit demam, atau orang kesurupan baru boleh. Ya, jadi syaratnya ketat ruqyah itu. Wa yusyiru ila anna ruqa al-mawsufata bi kauniha syirkan min allati yusta'anu fiha bi ghairillah. Dan beliau mengisyaratkan bahwasanya ruqyah yang disifati bahwasanya itu syirik ialah yang di ruqyah tersebut terdapat unsur permintaan tolong di dalam ruqyah tadi kepada selain Allah. Wa ma idza lam yuzkar fiha illa al-asma'ullah wa sifatuhu wa ayatuhu wal ma'thura an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa hadza jaizun. Adapun kalau dalam ruqyah tadi tidak disebutkan kecuali nama-nama Allah, sifat Allah, ayat-ayat Allah, dan apa-apa yang riwayat-riwayat yang terdapat dari Nabi, doa-doa dari Nabi SAW, maka ini hasan, jaizun boleh, au mustahab, bahkan mustahab. Nah, itu ya. Jadi kalau ada orang meruqyah kemudian dengan kalimat yang gak jelas, jampe-jampe, maka itu pasti syirik. Berarti mesti Al-Quran disebutkan asma'ullah, sifat-sifat Allah, ya, atau doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, kalau udah kalimat-kalimat yang enggak jelas, gombal-gambil, nah itu udah berarti syirik. Mantra-mantra. Enggak boleh. Wa kadza rakhasa fir ruqa min ghairiha. Min ghairihima. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan boleh ruqyah dari selain keduanya, selain penyakit ain dan huma. Ya, penyakit ain dan demam boleh pakai penyakit ain dan tersengat, afwan, bukan penyakit demam, tersengat. Boleh tersengat binatang berbisa, boleh meruqyah yang lain, sakit atau yang lain, kesurupan boleh. Kama fi sahih Muslim, sebagaimana dalam sahih Muslim dari Auf bin Malik, kunna narki fil jahiliyah, kami dahulu pernah meruqyah pada masa jahiliyah. Ya, fakulna ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalika? Kami katakan, wahai Rasul, apa pendapat Anda tentang hal tersebut? Ya, faqala iridu alayya ruqakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, coba tunjukkan kepada saya bagaimana ruqyah kalian itu. Ya, setelah ditunjukkan kepada beliau alaihi salatu wasallam, maka beliau mengatakan la ba'sa bi ruqa malam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa dengan ruqyah-ruqyah tadi selama tidak mengandung unsur kesyirikan di dalamnya. Ya. Wa fil babi ahaditsu katsiratun. Mengenai bab ini terdapat berbagai banyak hadis. Ini udah lewat ya di bab man haqqaqa tauhid dakhal jannah bi ghairi hisab. Hadis Ibnu Mas'ud. Ya. Yang tentang ruqyah. Humul ladzina la yastarqun wa la yaqtaun wa la yatawakkalun wa ala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang tidak minta diruqyah. Baik, barakallahu fiikum. Qala al-Khattabi wa kana alaihi salatu wasalam qad raqa wa ruqyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah meruqyah dan diruqyah. Diruqyah beliau oleh Jibril alaihi salam ketika Labid bin Al-Asam al-Yahudi menyihir beliau. Maka beliau diruqyah oleh Jibril. Dibacakan ya muawidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan Jibril pun mendapatkan buhul-buhul yang disimpan oleh Labid bin Al-Asam untuk menyihir Rasulullah SAW dekat sumur, dicabut, ditarik, ditemukan. Maka kalau ada orang kena ya, kesurupan, kena sihir, ya, yang pertama diruqyah dan dicari buhulnya itu di mana? Carinya gimana? Minta sama Allah. Carinya gimana? Ada yang taruh ditanam di ubin, ya, nah, itu buhulnya. Dan buhul itu disimpul dengan ikatan-ikatan. Selama ikatan-ikatan itu terikat, jinnya bekerja. Itu syarat dari dukunnya. Jadi jin punya syarat ke dukun, dia akan bekerja dengan mencelakakan siapa si target dengan syarat ikatan tersebut masih terikat. Ikatan tersebut masih terikat. Dicari itu, diruqyah dicari. Diruqyah dan dicari. Ya. Nah makanya untuk memberantas adanya santet-menyantet, yang pertama diberantas dibunuh para dukunnya, bukan dibanyakin tukang perukiah, dibunuh dukunnya. Kan jelas hukum dukun bagi dalam Islam ya, kutila min ghairi istitab, dibunuh tanpa perlu dimintai tobat, min ghairi ayustatab, tanpa perlu dimintai tobat. Tobat gak tobat urusan dia. Ya dibunuh. Ini ijma' sahabat. Hafsah, Abdullah bin Umar. Ya. Kemudian sahabat yang lainnya, Ja'bir, itu membunuh dukun. Bahkan ada seorang sahabat membunuh dukun, dukunnya sedang atraksi di depan Amir. Sahabat ini datang dipenggal dari belakang. Ya. Dipenggal dari belakang, nggak perlu izin, di depan Amir, dia ngebunuh dukun di depan Amir, ya, dan masya Allah, di dublahan dunia ini sedikit sekali negeri yang melindungi masyarakatnya dari perdukunan. Setahu kita cuma Saudi Arabia yang menerapkan syariat Islam. Di sana dukun jangankan praktek, ketahuan aja langsung hukum mati. Kok di Indonesia dukun bisa demo? Dapat pelindungan payung hukum, bikin yayasan, dapat Kemenhumkam, punya proteksi nomor, pemerintahnya sontoloyo gila, ngasih izin perdukunan, pemerintahnya main dukun, ya gila udah, punya salah pak, salahnya siapa sih pemerintah yang main dukun, Fir'aun, mau 17-an aja upacara bendera panggil dukun Rara biar nggak hujan. Mau balapan panggil dukun. Mobil halu biar mau diluncurkan tuh, mobil apa tuh, mobil halu. Biar selamat panggil dukun, mandiin pakai kembang. Wah, musyrik. Mau bikin ibu kota klenik Nusantara panggil dukun. Kata dukunnya suruh bawa tanah dan air dari negeri-negeri gubernurmu. Bawa deh tuh. Masukin kendi ke titik kesyirikan Nusantara. Apa-apa manggil dukun. Nah, dasar ini pengikut Fir'aun. Musyrik. Ulil Amri antum itu ya. Musyrik kok jadi Ulil Amri. Nah ini. Memberantas ini bukan dengan memperbanyak perukiah. Tapi dengan memberantas perdukunan. Dukun di Indonesia ini subhanallah bisa live show. Di TV, di YouTube. Gila. Bisa meramal, punya tayangan khusus di TV, bahkan bisa menggugat lewat hukum. Ada dukun menggugat, saya mau mempolisikan si fulan. Gila dukun menggugat. Hah? Gila itu ya. Bahkan ada lagi dukun yang nyamar jadi ustaz, dicium tangannya. Subhanallah. Hah? Negeri Islam. Dukun bisa menggugat. Saya kemarin baca sekilas, ada rombongan dukun menggugat si fulan. Nah, ada lagi yang dukun menggugat, kenapa? Gara-gara si fulan jadi sepi job gitu kan. Bodoh itu dukun, dia kan jago ngasih penglaris, kenapa dia enggak pakai penglaris? Nah, sebab. Dan diterima lagi ya gugatannya. Diterima gitu sama polisi. Tafadhol Pak, lapor apa? Kami dari Persatuan Dukun mau lapor. Oh iya. Gila ya. Kalau di negeri Islam, Ansarut Tauhid, Juyusul Muslimin, boro-boro dukun ngelapor, dukun ngumpet di gol, om tikus saya di Uber. Ditangkep, dibunuh. Apalagi masuk ke kandang, lapor. Oh harusnya, oh ini penggal, tembakin palanya tuatu. Oh ini kalian dukun, kumpulin, tembakin palanya tuatu. Ini kok dukun bisa melapor? Subhanallah. Nah, ada dukun bisa jadi ketua DKM masjid, jadi seksi ubudiyah. Gila itu kan. Subhanallah. Nah, itu. Ya, ini untuk memberantas ini, diberantas perdukunan. Qala al-Khattabi, Khattabi mengatakan, wa kana alaihi salatu wasalam raqat raqa wa ruqya wa amara biha wa ajazaha. Beliau memerintahkan dan membolehkan. Fa idza kanat bil Qur'an wa bi asma'illahi ta'ala fa hiya mubahatun aw ma'murun biha. Kalau ruqya itu dengan dibacakan nama-nama Allah, ayat-ayat Allah Qur'an, maka mubah, bahkan diperintahkan. Wa inna ma ja'atil karahatu wal man'u fi ma kana minha bi ghairi lisanil arab. Nah, itu terlarang, dimakruhkan kalau di dalam ruqyah itu bukan dengan selain bahasa Arab. Ya. Jampe-jampe bahasa-bahasa yang enggak jelas. Fa inna rubbama kana kufran, itu bisa kekufuran. Au qaulan la yadkhulu qaulan yadkhuluhu asyirku, atau ya bisa kufur atau ucapan yang dimasuki oleh unsur kesyirikan. Ya. Qultu wa dzalika ka ma kana ala madzhabil jahiliyah. Ya. Saya katakan, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, ya. Termasuk dalam kategori di atas adalah ruqyah jahiliyah. Alama dzabil jahiliyah, mazhab jahiliyah, allati yata'atawnaha, yang mereka terapkan dahulu, au annaha tadfa'u anhum al-afati. Ya. Dan bahwa itu dapat menolak bala berbagai penyakit dari mereka. Wa yataqiduna anna dzalika min kibalil jin au ma'unatihim wa man wa ma'unatihim. Wa binahwi hadza dzakarahu wa hadza dzakara Al-Khattabi. Ya. Mereka meyakini bahwa hal ini dari jin dan atau bentuk pertolongan dari jin. Itulah yang dikatakan oleh Al-Khattabi. Ya. Qala Syekhul Islam, saya rasa cukup ya. Sudah 1 jam. Kita lanjut lagi nanti. Subhan. Hari Jumat insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.